halaman 67. Qala al-imamu ibnu ajurrum rahimahullahu ta'ala babul istithna. Babul istithna. Bab yang menjelaskan tentang apa? Al-istithna. Istithna artinya pengecualian. Istithna artinya pengecualian. Monggo Pak Mariano. Tadi malam sukses? Alhamdulillah. Tadi malam itu Pak Mariono gak bisa bergabung dengan kita karena setelah maghrib langsung pulang. Walaupun beliau ya sudah cukup berumur, ternyata masih berani melamar. Melamarkan ya? Melamarkan. Oh, melamarkan. Dan diterima? Alhamdulillah. Posisi jenengan sebagai apanya si calon ini? Oh, ternyata ketua RT loh. Wah, kita punya stok ketua RT ya, kemarin lumayan banyak ya. Mas Heri itu Pak RT, Pak Amin ya Pak RT, Pak Mariono ternyata Pak RT. Pantesan banyak waktu kosong. Diajak kemana-mana, iya. Ngelamarnya di tetangga sendiri kayak. Di kali Gesing. Oh, tak kira kali Gesing. Kalau kali Gesing berarti ngulangi lagi maksudnya. Kali Agung itu berarti ya Sentolo juga. Alhamdulillah. Kulon Jangkang. Kulon Jangkang. Jangkang mana Jangkang? Oh itu ya, yeah. Itu jangkang ya. Yang penting sukses ya. Ternyata RT ini loh. Konangan ternyata. Mas Dadang kalau misalkan perlu dilamarkan Pak Mariana siap ya? Sebelian. Ya, al-istithna apa artinya tadi? Pengecualian itu maksudnya misalkan semua orang berdiri kecuali Pak Dadang, itu kan dikecualikan ya. Atau dibalik, semua orang tidak ada yang berdiri kecuali Pak Dadang. Yang namanya pengecualian berarti Hukumnya berbeda antara sebelum yang dikecualikan dengan yang setelah dikecualikan. Contohnya begini, semua orang berdiri kecuali Pak Dadang. Berarti semuanya berdiri, Pak Dadang tidak berdiri. Di sini kan berdiri, yang ini tidak. Kalau dibalik, semua orang tidak ada yang berdiri kecuali Pak Dadang. Berarti semuanya tidak ada yang berdiri, Pak Dadang berdiri. Kan itu ya. Positif negatifnya pasti berlawanan. Itu pengecualian dalam bahasa Arab namanya istithna. Qala rahimahullah, yaitu al-imam Ibnu Ajurrum, wa huruful istithna'i thamaniyatun. Wa hurufu al-istithna'i thamaniyatun. Huruf istithna ada berapa jumlahnya? 8. Yang dimaksud huruf di sini adalah kata. Yang dimaksud dengan huruf di sini adalah kata. Jadi kata yang digunakan di dalam bahasa Arab untuk melakukan pengecualian jumlahnya berapa? 8. Wahia yaitu illa. Apa artinya illa? Kecuali. Ghairu apa artinya? Kecuali juga. Semuanya kan pengecualian ini. Kecuali. Siwa kecuali. Suwa kecuali. Sawa kecuali. Khala kecuali. Ada kecuali, hasya kecuali, juga bisa diartikan selain, kan gitu. Sanesipun kejawi. Jadi tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, atau tidak ada sembahan yang berhak diibadahi selain Allah. Ini ada 8 yang digunakan untuk melakukan istitsna. Melakukan istitsna apa artinya? Pengecualian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu yang penting kenal sih. Oh, kae to sing Pak Mariono iki. Nah, adapun Pak Mariono itu sifatnya seperti apa, rumahnya di mana, pekerjaannya apa, kemudian umurnya berapa, anaknya berapa, istrinya berapa? Empat. Itu nanti belakangan. Faham maksud saya nih. Yang penting kenal dulu, kenal dulu. Ada dalam bahasa Arab itu namanya mustatsna. Nanti tinggal digodak-gadokkan aja kok. Iya. Monggo. Ini kan pembahasannya tentang isim-isim mansub. Iya. Nah, terus ini yang mansubnya huruf-huruf istitsna ini atau isim setelahnya? Isim setelahnya yang dibahas. Oh. Yang ini kan yang dibahas adalah apa namanya? Mustatsnanya yang dikecualikan. Kalau illa, ghairu, siwa, suwa, sawa, khala, ada dan hasya itu hanya alat untuk mengecualikan atau artinya kata yang digunakan untuk menunjukkan pengecualian. Kalau khala, ada dan hasya tidak ada i'rabnya. Karena kemungkinannya kan dua, fi'il madhi atau huruf jar. Kalau huruf la mahalla lahu minal i'rab. Kalau fi'il madhi juga la mahalla lahu minal i'rab. Illa juga seperti itu huruf. Nanti yang ada i'rabnya ghairu, siwa, suwa, sawa. Tetapi belum dipelajari di sini. Gitu nggih? Ya. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah wa huruful istitsna'i thamaniyatun. Kata yang digunakan untuk melakukan pengecualian dalam bahasa Arab jumlahnya ada berapa? 8. Yaitu 1 illa, 2 3 4 5 6, 7, 8, hasya. Nah, sekarang dirinci. Fal mustathna bi illa. Apa artinya fal mustathna? Maka mustathna, mustathna di sini artinya yang dikecualikan. Bi illa dengan menggunakan illa. Yun sobu, dinasobkan. Yang namanya mustathna menggunakan illa, dinasobkan. Ini yang pertama ini. Yang pertama. Fal mustatsna bi illa yunsabu, mustatsna menggunakan illa dinasabkan. Idza kanal kalamu, apabila kalam sebelumnya, yang disebut kalam itu apa? Kalimat sempurna ya. Taman mujaban. Apa artinya taman? Sempurna, mujaban positif. Ya, kalimat positif. Tidak mengandung unsur penafian. Intransitif itu kan yang tidak membutuhkan objek. Kalau transitif yang membutuhkan objek. Kalau pasif di. Kalau aktif me. Nah, begitu. Dan di sini sekarang positif dan negatif. Positif negatif itu apa? Misalkan apa namanya Muhammad pergi itu positif. Negatifnya Muhammad tidak pergi. Itu namanya nih. Negatif. Ada kata-kata tidak penafian atau yang semisalnya, kan itu. Ada not, kan itu. Termasuk yang tidak positif, termasuk negatif adalah they are not understand what are mean. Nah, mereka semua tidak paham apa yang kita maksud, Pak Marian. I think you understand Mr. Yonoyono. Jadi contoh lagi membedakan positif dan negatif kan gitu. Rumah itu besar. Besar positif atau negatif? Positif. Rumah itu kurang besar. Maksudnya negatif. Kan kurang. Namanya aja kurang. Makanya nakis kan gitu ya. Atau contoh yang lebih mudah. Abdullah sedang duduk. positif kan gitu. Abdullah sedang duduk positif. Negatifnya apa? Jangan berpikir negatif lah tentang Mas Abdullah. jangan berpikir negatif tentang Mas Abdullah. Tapi kalau dinegatifkan, apa itu? Abdullah tidak sedang duduk, tapi sedang apa Abdullah? Sedang jalan-jalan, sedang apa kan gitu ya, kan itu. Saya makan itu negatif. Saya belum makan. Ya tadi positif ya. Saya makan. Saya makan durian. Positif. Saya belum makan durian. Negatif. Ya mohon maaf ya, tadi malam dihabiskan yang belum makan durian. Bisa bedakan positif negatif ini ya? Ya. Jadi apabila kalimat sebelum illa itu statusnya sempurna dan positif, yang dimaksud sempurna itu ya kalau sudah ada fa'ilnya, sudah ada objek dan seterusnya itu sempurna namanya. Contohnya, qamal qaumu illa zaidan. Qamal qaumu illa zaidan. Apa artinya qama? Berdiri. Al qaumu kaum. Illa kecuali. Zaidan Zaid. Jadi orang-orang itu semuanya berdiri kecuali Zaid. Jadi orang itu apa itu orang-orang berdiri. Al-kaum kan masyarakat, kaum maksudnya orang-orang. Orang-orang berdiri. Negatif atau positif? Positif. Sempurna? Sempurna karena sudah bisa difahami kan ya, orang-orang berdiri. Kecuali Zaid. Jadi Zaidan dibaca nasab sebagai mustatsna. Kenapa dibaca nasab? Karena kalimat sebelum illa statusnya sempurna dan positif. Contoh kedua, qala rahimahullah wa kharajan nasu illa amran. Kharaja apa artinya? Keluar. An-nasu manusia atau orang-orang, illa kecuali amr. Semua orang keluar. Semua orang keluar. Positif atau negatif? Positif. Kecuali Amr. Berarti Amr keluar enggak? Tidak. Kan gitu. Semua orang keluar kecuali Amr. Amron kenapa dibaca nasab? Karena mustatsna ya. Kenapa dibaca mustatsnanya di sini nasab? Karena sebelum illa kalimatnya sempurna dan positif. Cukup sekian pagi ini. Dilanjutkan besok pagi. Mboten usah dipeksa. Kan itu besok diulang lagi sambil disempurnakan, besok diulang lagi sambil disempurnakan. Untuk hari ini cukup.